maupun nanti ketika dia selesai hidup di dunia menuju alam barzah, alam kubur, dan juga ketika kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman dan amal saleh ini tidak terwujud kecuali dengan ilmu. Ilmu din, ilmu memahami agama Allah dengan benar berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabatnya dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena iman tidak mungkin akan wujud tanpa ilmu, apalagi bertambah, maka itu dengan ilmu. Juga amal saleh tidak mungkin berwujud tanpa ilmu. Maka hendaknya kita semangat untuk thalabul ilm, mempelajari agama Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah keimanan kita. Karena iman bisa bertambah dan bisa berkurang, bagaimana pendapat Ahlus Sunnah. Al-iman yazidu wa yangkus, yazidu bitta'ah wa yangkus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Iman bertambah dengan taat pada Allah, seperti thalabul ilm, ilmu yang bermanfaat, termasuk menambah keimanan. Karena menuntut ilmu termasuk taat pada Allah dan Rasulnya, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya untuk minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Maka thalabul ilm, itulah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah untuk menuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu menambah keimanan. Maka bagi orang yang ingin menambah imannya, menjaga imannya dan menambah imannya, hendaknya thalabul ilm dan mengamalkannya, amal saleh. Maka dalam Al-Quran sering dijumpai iman dan amal saleh. Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Karena iman dan amal saleh tidak akan lepas. Naam. Iman, konsep dari iman adalah amal saleh. Bahkan amalan termasuk iman, sebagaimana definisi Ahlus Sunnah, al-iman, al-i'tiqad bil janan wal qawlu bil lisan wa amalun bil jawarih. Maka hendaknya kita di dalam menuntut ilmu, niat ikhlas, mengharapkan ajar minallah, dan berharap mudah-mudahan dengan ilmu menambah iman, menambah iman kita. Karena tidak ada yang paling mahal bagi seorang hamba daripada iman, baik di dunia. Yang paling mahal bagi seorang hamba adalah iman dan amal saleh. Karena tidak ada artinya seorang hamba hidup di dunia walaupun memiliki berbagai macam kenikmatan, apabila tidak disertai dengan iman, nah ini tidak ada. Hakikatnya bukan nikmat. Disertai dengan amal saleh, maka yang paling bermanfaat bagi seorang hamba, baik hidup di dunia, adalah iman dan amal saleh. Apalagi nanti setelah hidup di dunia ini, kita manusia tidak bisa apa-apa, jadi diurusi, baik mandinya dimandikan, baik sholatnya disolati, berpakaiannya dikafani, dan ketika ke alam kubur, ke kuburan pun diantar. Keadaan manusia ketika telah berakhir hidup di dunia, itu yang paling bermanfaat baginya adalah iman dan amal saleh. Tidak ada yang lain. Maka hendaknya hidup di dunia yang sebentar, yang akan berakhir, hidup di dunia itu sebentar dan akan berakhir, hendaknya banyak-banyak mempersiapkan diri hal-hal yang bisa menambah keimanan, menyibukkan diri hal-hal yang menambah iman dan amal saleh, menyibukkan diri dengan dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, membaca kitab Allah, kalamullah, memperbanyak zikrullah, ingat Allah, dan memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan akan tambah imannya. Apabila tambah imannya, akan tambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila telah tambah cintanya sehingga mencintai apa saja pun karena Allah, mengharapkan ajr minallah, dan mencintai karena Allah mencintai. Ini faedah dari iman. Semakin dia tambah imannya, semakin dia cinta kepada Allah Subhanahu, semakin dia ingin dekat dengan Allah. Apabila seorang hamba kuat imannya, kuat cintanya, dan ingin dekat dengan Allah, maka yang ada akhirnya dia rindu, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada doa yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika min ghairi dhara mudhira wala fitnatin mudhilla. Ya Allah, aku minta padamu ya Allah kenikmatan melihat wajahmu ya Allah, dan rindu ingin bertemu dengan Allah, bukan karena madarat yang menimpanya, bukan karena fitnah, bukan karena di dunia sudah tidak nyaman, bukan karena di dunia sudah tidak suka lagi hidup di dunia, anginnya ingin bertemu dengan Allah, bukan. Tapi karena ingin melihat Allah, karena dia telah mengimani, meyakini adanya Allah, mengimani tentang nama-nama Allah, sifat Allah, dan dia merasakan nikmat yang dia rasakan pemberian dari Allah, dan dia telah mendekatkan diri pada Allah, apa yang terjadi? Yang ingin diinginkan, ingin bertemu dengan Allah. Ini hakikat ilmu yang hendaknya kita cari, ilmu yang menjadikan seorang hamba rindu, ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan tambah imannya, tambah amal solehnya. Maka memperbanyak sibuk dengan ilmu, memperbanyak zikrullah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah, ini semuanya akan menambah keimanan, menambah cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang cinta kepada Allah, maka dia beribadah karena cintanya kepada Allah, dia zikrullah karena cinta kepada Allah, dia membaca Al-Quran kalamullah karena dia cinta kepada Allah, sehingga dia ingin dekat dengan Allah. Apabila seorang hamba telah dekat dengan Allah, telah merasa nyaman dekat dengan Allah, telah merasa nikmat dekat dengan Allah, dia tidak butuh lagi selain Allah. Karena apa yang dia inginkan hanya ingin bersisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu itu diantara yang menjadikan seorang semakin mengenal Allah, semakin ingin dekat dengan Allah. Maka memperbanyak ilmu, semangat thalabul ilm. Dan orang yang sudah dekat dengan Allah dan dia rindu dengan Allah, tidak ada lagi kekhawatiran hidup di dunia. Ini tidak ada kekhawatiran kehidupan dia di dunia, bukan tidak ada kekhawatiran apabila meninggalkan dunia, karena yang dia cita-citakan adalah bagaimana bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan putus dengan dunia sebagai tanda menuju Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai langkah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meninggalkan dunia, berakhirnya di dunia, itu adalah langkah untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Insyaallah pada malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-44. Babu man sabbad dahra faqad adallah. Bab yang menjelaskan tentang barang siapa yang mencela waktu, masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, Kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, menjelaskan tentang ayat yang terdapat dalam bab ini, juga hadis yang disebutkan mu'alif yang terdapat dalam bab ini. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, wa qad aradahu Ibnu Jarir bisiyakin gharibin jiddan bihadat tariq. Ibnu Jarir yaitu At-Tabari Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari ahli tafsir, dan bahkan tafsir beliau termasuk tafsir yang paling tua. Tafsir dengan riwayat adalah tafsir At-Tabari. Beliau menyebutkan riwayat dengan kontak yang gharib sekali dengan jalan ini, kata beliau. Qala, beliau berkata, kana ahlul jahiliyah, dulu orang-orang jahiliyah, yakul, mereka mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka mengatakan, innama yuhlikuna al-lail wan-nahar, sesungguhnya yang membinasakan kami, yang menjadikan kami mati itu hanyalah karena ada malam dan siang. Kalau enggak malam, ya siang yang membinasakan, yang menjadikan manusia meninggal. Karena mereka orang-orang yang tidak mengimani adanya Allah, dan mereka orang yang tidak mengini bahwasannya kematian dan kehidupan adalah Allah, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi mereka mengatakan sungguhnya yang membinasakan kami ya malam dan siang, itu waktu. Wa huwalladzi yuhlikuna wa yumituna wa yuhyina. Dan dialah, yaitu malam dan siang itulah yang membinasakan kami, mematikan kami atau menghidupkan kami. Fa qala Allahu fi kitabihi, maka Allah taala berfirman dalam kitabnya, yaitu dalam surah Al-Jaziyah ayat ke-24. Wa qalu ma hiya illa hayatud dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, mengatakan tidaklah kami ini hidup di dunia atau mati di dunia, dan tidak ada yang binasakan kecuali masa. Kami ini hanya hidup di dunia, lalu kita mati dan kita hidup hanya karena masa yang membinasakan, waktu. Sehingga apabila mereka mengalami sesuatu yang disukai, mereka mendapat musibah, wa yasubbud dahra, maka mereka mencela masa, celaka hari atau celaka siang atau celaka bulan dan yang lainnya. Apa sebabnya? Karena mereka menganggap yang membinasakan itu masa, yang mendatangkan musibah masa, sehingga mereka mencela masa. Wa qala Allah azza wa jalla, maka Allah taala berfirman dalam hadis qudsi Yu'duni ibnu Adam. Manusia ini, Bani Adam ini menyakitiku. Yasubud dahra. Karena dia mencela masa. Wa ana dahru. Sedangkan aku yang mengatur masa. Aku yang menciptakan apa yang terjadi di waktu itu. Biyadil amr. Di tangankulah perkara semuanya. Apa yang terjadi di masa ini adalah di tanganku. Yuqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang, mengganti malam siang dan siang dan malam. Allah yang menjadikan malam dan Allah yang menjadikan siang. Allah yang mengganti sekarang malam, besok siang. Allah yang mengganti. Kalau Allah menghendaki malam terus, ya malam. Tapi ini di antara nikmat Allah. Ya, di antara nikmat Allah ada malam, ada siang. Apabila malam itu panjang, manusia akan bosan juga. Ya enggak, Pak? Hah? Ya apa enggak? Kalau siang panjang, manusia juga akan capek juga. Kok enggak ada malam-malam ya mau istirahat? Ya apa enggak? Nah, ya maka ada malam, ada nikmat dari Allah. Coba sekarang malam terus, sudah tidur nyenyak, sudah tidurnya capek, masih malam. Kapan siang ini? Siang terus, manusia juga kecapean siang terus, ingin istirahat. Nah, karena istirahat yang sempurnalah malam hari. Manusia bisa istirahat siang, tapi tidur ya sebentar. Nah, ini sebenarnya nikmat dari Allah. Adanya malam sianglah nikmat dari Allah. Bagi orang yang beriman, adanya malam dan siang adalah nikmat dari Allah. Tapi bagi mereka, malam dan siang kadang-kadang dianggap itu bencana, dianggap musibah. Ini dianggap musibah. Sehingga ketika mendapat musibah, lalu yang dicela malam. Kalau malam, di malam hari dapat musibah, atau di hari-hari, di hari-hari, di siang hari dapat musibah, dicela siang, sialan siang ini atau sialan malam ini dan yang lain. Dan orang yang mengucap seperti itu hakikatnya menyakiti Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Wa kadzalika rawahu Ibnu Abi Hatim. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. An Ahmad ibn Mansur. Dari Ahmad bin Mansur, an Sureh ibn Nu'man. Dari Sureh ibn Nu'man. An ibn Uyainah. Dari ibn Uyainah, yaitu Sufyan bin Uyainah. Mislahu, yang semacam itu. Suma rawa an Yunus. Kemudian beliau juga meriwayatkan dari Yunus. An Ibn Wahab, dari Ibn Wahab. An Zuhri, dari Zuhri. Wan Abi Salamah, dari Abi Salamah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala. Allah taala berfirman, yasubbu ibnu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru biyadi al-lail wan nahar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ini dalam hadis bukan dalam ayat, dalam hadis. Anak Rasul meriwayatkan dari Allah. Ini namanya hadis. Hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Bani Adam itu manusia mencela masa, sedangkan aku yang mengatur masa. Bani Adam mencela waktu, sedangkan aku, kata Allah, yang mengatur waktu, yang menciptakan apa yang terjadi dalam waktu. Allah yang menciptakan. Di tangankulah adanya malam dan siang. Itu Allah yang mengganti malam dengan siang, atau siang diganti dengan malam. Wa akhrajahu sahibus sahih, dan dikeluarkan juga di sini oleh sahibus sahih, pengarang kitab sahih. Wa nasai, dan nasai min hadisi Yunus ibni Yazid bih, dari hadis Yunus bin Yazid. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq, riwayat yang lain ini. Wa qala ibnu Muhammad ibnu Ishaq an Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yaqulullahu azza wa jalla istaqrattu abdi wa lam yu'tini wasabbani abdi yakul wa dahrah wa anaddah. Berkata Muhammad bin Ishaq, ini ahli sejarah, Muhammad Ishaq itu Ibnu Ishaq, dari Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku minta pinjaman kepada hambaku, tapi hambaku tidak memberiku. Allah maha kaya. Allah minta pinjaman bukan berarti Allah butuh, ya. Kapan Allah minta pinjaman? Kapan? Yaitu Allah memerintah untuk infak di jalan Allah. Dan Allah akan ganti. Ima di dunia Allah ganti pinjamannya. Maka berinfak tidak mengurangi rizki. Tapi hambaku tidak memberi padaku. Dan hambaku, maksudnya hamba di sini umum ya, abdu secara umum. Semua makhluk Allah adalah abdullah. Karena akadnya semuanya tunduk dengan ketetapan Allah secara qadari. Walaupun mereka enggak tunduk secara syar'i, tapi secara qadari mereka tunduk, maka mereka abdu. Dan hambaku mencelaku, karena hambaku mengatakan wa dahrah, sialan masa ini, dahar ini sialan, bahasa kitanya, atau celaka masa ini, ya bahasa-bahasa mencela. Kalau waroksah apa maknanya? Waroksah apa maknanya? Sakit kepala. Wabatnah apa? Sakit perut. Wadahrah sakit masa, maksudnya mencela sialan masa ini, musibah, ya bahasa-bahasa itu, yang semakna dengan itu. Wa ana dahr, sedangkan aku, kata Allah, yang mengatur masa. Aku yang mengatur masa. Wa qala Asy-Syafi'i wa Abu Ubaid wa ghairuhuma minal a'immah. Maka berkata Imam Syafi'i dan juga Abu Ubaid, keduanya ini dari para imam, dan juga selain keduanya dari para imam, fi tafsiri qaulihi la tasubbud dahra wa innallaha wad-dar, di dalam menjelaskan sabda Nabi SAW, janganlah kalian mencela masa karena Allah yang mengatur masa. Mereka menjelaskan seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya, kanal Arab fi jahiliyatiha idza asabahum siddah aw bala aw malamah qalu ya ghaibatad dahri. Nah ini perkataannya, ghaibat, ghaibat, ghaibatad dahri. Dulu orang Arab dalam masa jahiliyah, apabila menimpa kepada mereka kesempitan atau bencana atau malamah, sesuatu yang dicelalah, yang tidak disukai, mereka mengatakan ya khaibatah ad-dahr. Khaibatah ya celaka, sialan, rugi, dan yang lainnya. Ya bahasa-bahasa itulah. Wa yusniduna tilkal af'al ila dahri wa yasubbunahu, lalu mereka menyandarkan kejadian-kejadian itu, yang kejadian yang dianggap itu musibah, kesempitan, mereka nyandarkan kepada masa. Wa yasubbunahu, akhirnya mereka mencela masa. Mencela masa. Karena mereka disandarkan kejadian itu di masa. Wa innama fa'iluhu fa'iluha huwallah, sedangkan yang menciptakannya itu Allah. Ka'annahum innama sabbullah subhanahu, maka seolah-olah dengan perkataan itu mereka mencela masa, maka sungguhnya saja mereka itu hakikatnya mencela Allah, sehingga mereka mencakiti Allah. Kenapa mencela Allah? Li'annahu fa'ilu dzalika fil haqiqah. Karena Allah lah hakikatnya yang menciptakan itu semua. Yang membuat seperti itu Allah. Wa li hadza nuhiya an sabbid dahri bi hadzal i'tibar. Karena inilah maka dilarang mencela masa dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Li'anna Allah huwalladhi ya'naunahu wa yusniduna ilaihi tilkal af'al. Karena hakikatnya Allah yang mereka maunya itu, dan mereka menyandarkan perbuatan itu kepada Allah. Hadza ahsanu maqila fit tafsir wal murad wallahu alam. Inilah yang paling baik apa yang dikatakan dalam menjelaskan hadis ini, dan itu yang dimaksud. Jadi orang-orang jahiliyah kalau mendapatkan musibah atau menimpa pada mereka suatu kesempitan, suatu yang disukai, mereka melampiaskan celaannya kepada waktu. Imma karena mereka meyakini waktu itu yang menciptakan musibah, ini adalah kekafiran, berarti mengingkari adanya Allah yang menciptakan. Imma adakahnya mereka menisbatkan kepada waktu atau menyandarkan kepada waktu terjadinya itu. Dan hakikatnya sebetulnya itulah mencela Allah. Apalagi memang sengaja mencela Allah karena Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan apa yang dalam waktu. Naam. Ini orang jahiliyah. Nah, hendaknya kaum muslimin jangan ikut-ikutan seperti itu. Tapi sayang disayang, kadang-kadang masih terdapat sebagian kaum muslimin atau yang menisbatkan diri pada Islam. Kadang-kadang juga keluar dari lisannya mencela masa atau ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukai, mencela waktu. Ini hakikatnya mengikuti langkahnya orang jahiliyah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la tattabi'us sunana man kana qablakum. Rasul melarang, jangan ikuti cara-cara orang sebelum kalian. Sibron bi sibrin, dira'an bi dira'in. Ini pentingnya belajar ilmu, terkhusus belajar tauhid, belajar akidah yang benar agar selamat ya dari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang bisa terjatuh dalam kesyirikan atau kekufuran. Dan kadang-kadang sebagian manusia lisannya begitu mudah ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukai lalu mencela masa. Hari ini sial umpamanya, tadi malam sial, atau malam ini sial, atau pagi ini sial, atau yang lainnya. Enam. Atau dengan bahasa yang lain, enam, yang mengandung makna celaan atau hardikan kepada waktu. Dan ini kadang-kadang terucap oleh sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai seorang muslim walayadubillah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka li Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.